buat kamu semua ya. Buat pianisti yang ada di sini. Woo! Warnanya terang, Neng tambah cantik kalau sering bantu orang.